إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم أشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بعد. Masih kita di pembahasan hadis Abi Hurairah radhiyallahu an. Idza shalla ahadukum linnas fi riwayah bin nas fal yukhaffif ya fa inna fihi ad-dha'ifa was-saqima wa dhal-hajah wa idza shalla ahadukum li nafsihi fal yutawwil ma syaa. Kita lanjutkan membaca keterangan Imam Sa'di rahimahullah. واختلفوا هل الأفضل كثرة الركوع والسجود أو طول القيام. Para ulama berbeda pendapat apakah yang lebih utama itu banyaknya ruku dan sujud ataukah panjangnya berdiri. Ini ketika seorang misal ya qiyamul lail, mana yang lebih utama, apakah seorang membaca surat yang panjang ya mungkin dari sisi ini dia tidak bisa untuk sampai 11 rakaat di dalam salatnya, salat malamnya, ataukah dengan ini bacaan yang lebih pendek tetapi dia bisa menyempurnakan sampai 11 rakaat ya sebagaimana yang diberitakan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha tentang salat malamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di bulan Ramadan ataupun di luar bulan Ramadan beliau tidak melebihi dari 11 rakaat. Mana dalam hal ini yang lebih utama? Qala al-Imam Ahmad kalaman jami'an fi hadha wa ghairihi. Kata Imam Sa'di rahimahullah, Al-Imam Ahmad beliau telah berbicara dengan sebuah pembicaraan yang jami'an, yakni yang mencakup ya dalam permasalahan ini dan masalah yang lainnya juga. Kata beliau rahimahullah, unzur ila ma huwa aslahu liqalbika faf'alhu. Lihat atau perhatikan kepada perkara yang lebih maslahat untuk hatimu, maka apa yang lebih maslahat itu lakukan, ini yang terbaik. Jadi kembalikan kepada ya kondisi masing-masing dalam hal yang semisal ini. Ini yang dinukil dari kitab Al-Furu' karya Ibnu Muflih. Ibnu Muflih salah satu di antara talamid Al-Imam Ibn Taymiyah rahimahullah. Apa makna dari kalam al-Imam Ahmad tersebut, ay yanbagi ay yanzura ila al-masalih, yani semestinya bagi seorang untuk melihat sisi-sisi maslahat atau maslahat-maslahat yang ada, ya, untuk menimbang mana yang lebih diutamakan untuk dilakukan. Ya, jadi ketika seseorang dihadapkan pada sekian masalih, maka berupaya untuk menempuh yang paling utamanya, yang afdol, ya, yang paling banyak sisi maslahatnya. Dan bisa jadi dalam suatu kondisi tertuntut baginya untuk menempuh yang sisi keutamaannya kalah, artinya mafdul, tetapi karena ada sisi yang lain yang bisa diraih, didapatkan, yang tidak didapatkan pada yang afdal, maka bisa jadi, ya, pada kondisi yang demikian yang mafdul lebih tertuntut untuk dilakukan. Kata beliau, faqad ya'ridu lil mafduli ma yusayyiruhu afdala min ghairihi. Terkadang datang kepada perkara yang mafdul, yang sisi keutamaannya kalah dibandingkan yang lainnya, di mana sebab datangnya perkara ini yusayyiruhu afdala min ghairihi, menjadikan perkara yang mafdul tadi itu lebih utama untuk ditempuh, dilakukan, dibandingkan yang lainnya. Fajinsus shalah, maka jenis salat, ya, secara umum, afdalu min jinsil qiraah, lebih utama dibandingkan jenis al-qiraah. Ini kalau dihadapkan, dibandingkan antara mana yang lebih utama, seorang salat, ini salat sunnah, ataukah membaca Al-Quran, maka beliau menjelaskan ini secara umum, ya, seseorang sholat yang terkandung dalam sholat itu juga, ya, bacaan Al-Quran, ini lebih utama dibandingkan sekedar membaca. Kemudian wa jinsul qiraati afdalu min jinsiz dzikr, dan jenis qiraah, ini seorang membaca Al-Quran, ini secara umum, ini lebih utama dibandingkan jenis zikir. Ini seorang membandingkan antara mana yang lebih utama, membaca Al-Quran ataukah berzikir, maka secara umum, ya, membaca Al-Quran afdal dibandingkan zikir. Kemudian wa jinsu zikir afdalu min jinsid du'a, dan jenis zikir, ya, ini secara umum, ya, lebih utama dibandingkan doa. Ya, zikir ini lebih utama dibandingkan doa. Ini secara umum demikian. Kata beliau, walakin qad yaqtarinu bil mafdhuli masalihu tusayyiruhu afdala min al fadil, tetapi terkadang yaqtarin bil mafdhul, yakni bergandengan dengan perkara yang mafdhul, perkara yang keutamaannya kalah dibandingkan yang lainnya, kemaslahatan-kemaslahatan yang lain yang menjadikan, ya, perkara yang mafdul tadi afdal dibandingkan al-fadil, dibandingkan yang secara umum itu lebih utama. Jadi terkadang datang suatu perkara atau datang sebab-sebab yang menjadikan perkara yang secara umum sisi keutamaannya itu kalah, ini lebih utama untuk dilakukan dibandingkan yang lebih tinggi darinya. Baik. Ini pada kondisi tertentu. Ambil misal, kita tahu membaca Al-Quran sebagaimana pada penjelasan Al-Imam As-Sa'di di sini, ini lebih utama dibandingkan zikir. Jadi pada kondisi tertentu seperti dalam sholat, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melarang seseorang ketika ruku ataupun sujud untuk membaca Al-Quran. Ya, yang diperintahkan pada dua posisi ini adalah membaca zikir. Baik. Demikian juga pada perkara yang lainnya, misal seorang wanita yang afdol baginya adalah salat lima waktu di rumah. Salat lima waktu di rumah boleh bagi seorang wanita untuk mendatangi salat jamaah di masjid dengan syarat-syaratnya tentunya yang harus dipenuhi, ya, menutup aurat, kemudian tidak memakai pewangian, kemudian aman, ya, untuk dirinya terjaga dari fitnah dan juga menjadi fitnah bagi yang lainnya. Kemudian terkadang datang perkara yang di sana ada sisi maslahat yang didapatkan oleh seorang wanita dengan mendatangi salat jamaah yang tidak didapatkan ketika dia salat di rumah. Ya, contohnya misalnya adanya mawa'id, ya, nasihat-nasihat bagi mereka para wanita yang didapatkan di masjid yang tidak didapatkan di rumahnya. Sehingga pada kondisi yang sebenarnya ini, ya, maka lebih utama baginya untuk mendatangi salat jamaah dengan memenuhi syarat-syarat yang sudah disebutkan tadi. Kemudian juga di sini Al-Imam As-Sa'di rahimahullah menyebutkan tentang bahasanya zikir ini afdal daripada doa. Ya, sebagaimana kita ketahui, ya, yang disyariatkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wa alihi wasallam selesai seseorang dari salat wajib adalah berzikir, ya, bukan berdoa. Adapun doa, ya, disyariatkan bagi seorang untuk membacanya tatkala dia pada posisi sujud ataupun, ya, di akhir dari salatnya sebelum salam. Adapun setelah salamnya yang disyariatkan adalah berzikir. Oleh karenanya, ya, tidak datang periwayatan dari para sahabat yang mereka setiap hari salat berjamaah bersama Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam dan mereka memberitakan tentang bagaimana tata cara salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara terperinci satu dengan yang lainnya saling melengkapi. Ternyata tidak ada riwayat dari mereka yang menyebutkan satu kali saja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah salat wajib berdoa. Yang dilakukan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam adalah berzikir. Ini yang disyariatkan. Kemudian kata Al-Imam Sa'di rahimahullah, tanbihun, catatan, ma warada tatwiluhu fala ba'sa bihi walau fi jama'atin wala yura'a fi dhalika linnas wa dhalika kalkusufi fa innahu warada tatwilu salati jiddan walau syaqqa wa li'annahu aydan nadirul wuku'i. Catatan, apa-apa yang telah datang riwayatnya bahwa di sana Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam memanjangkannya, dan umumnya panjangnya sholat ini pada bacaannya. Ya, meskipun hal yang perlu diperhatikan dalam hal ini bahwa lamanya ruku ataupun sujud ataupun i'tidal ini mengiringi lamanya berdiri. Sehingga jika seorang bacaannya panjang, maka semestinya ya pada zikir ketika ruku ataupun sujud ataupun i'tidal, demikian juga duduk di antara dua sujud, mengikuti ya panjangnya berdirinya. Ini yang afdol. Apa yang telah datang dari perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau memanjangkan salatnya, fala ba'sa bih walau fi jama'atin, maka tidak mengapa untuk dipanjangkan, ya, untuk seorang imam memanjangkannya, walau fi jama'atin, ya, meskipun dia ketika salat berjamaah. Wala yura'a fi dzalika linnas, ya. Maka dama ini, ya, dia tidak memperhatikan atau melihat dari sisi keadaan makmum sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hadis Abi Hurairah ini, ya. Karena kenapa? Linnas, karena datangnya nas yang menunjukkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam pada kondisi tersebut memanjangkan. Wa dzalika kal kusuf. Yang demikian itu seperti pada salat gerhana. Ya, salat gerhana. Dan perlu untuk kita ketahui bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau melaksanakan salat gerhana satu kali. Ya. Yani ketika terjadinya gerhana matahari. Sehingga sekian banyak riwayat yang menyebutkan beragamnya tata cara salat gerhana, Syekh Al-Albani rahimahullah pada kitab beliau sifat-sifat salat kusuf, ya. Beliau menyebutkan bahwa riwayat yang sahih, ya, terkait dengan salat gerhana adalah dua rakaat, ya, di mana tiap rakaatnya dua kali ruku dan dua kali sujud. Ini yang sahih dari sifat salat gerhana demikian. Kenapa? Karena salat gerhana di masa Nabi hanya terjadi satu kali. Andai kejadiannya ya lebih dari satu kali, mungkin bisa difahami dari situ bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mentanwi di dalam kaifiyah atau tata cara salatnya terkait dengan salat gerhana. Sebagaimana ya seperti pada salat jenazah. Ya, datang riwayat bahwa beliau salat jenazah dengan 4 kali takbir. Dan riwayat-riwayat yang lain yang menyebutkan lebih dari 4. Ya. Di sini menunjukkan mungkin untuk datang memang penjelasan dari beliau sallallahu alaihi wasallam bahwa tata cara salat jenazah pada takbir beragam, ada 4 dan ada yang lebih dari 4. Adapun ketika terjadinya salat gerhana ini hanya satu kali, maka ya di sini tidak mungkin untuk ditanwi terkadang dengan sifat ini, terkadang dengan sifat yang lainnya. Dan semakin banyak ya kemaksiatan, pelanggaran-pelanggaran terhadap syariat, maka peringatan-peringatan dari Allah Subhanahu wa taala semakin banyak. Oleh karena itu kita mendapati ya terjadinya gerhana di masa kita ini jauh lebih sering dibandingkan masa-masa yang sebelumnya. Hal yang juga diperhatikan dengan permasalahan ini terkait masalah salat gerhana, karena ini termasuk di antara tanda dari tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, yang Allah dengannya mengingatkan manusia. Maka adanya pemberitaan dari sebagian ormas Islam yang terkadang malah di kalendernya sudah disebutkan tanggal sekian akan terjadi sholat gerhana. Maka ya, yang demikian tidak diikuti, ya, tidak memasyhurkan, apalagi di masa banyaknya media-media sosial yang sering berbagi faedah, ya, sholat gerhana ini itu. Baik, karena dengan ya dimasyhurkan seperti itu, orang menganggap perkara biasa, ya, tidak menjadi peringatan bagi mereka. Bahkan sebagiannya tidak melihat terjadinya gerhana saja ikut sholat gerhana, ya. Padahal yang diperintahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah, yakni tatkala kita melihat ya terjadinya gerhana itu. Oleh karena kalau terjadinya gerhana, apalagi di luar negeri dan sisanya, maka ini tidak terkait dengan pelaksanaan sholat gerhana bagi kita. Nah, fa'innahu warada tatwilus salati jiddan walau syaqqa. Karena sungguhnya ya, telah datang ini berita tentang bagaimana Nabi SAW memanjangkan salatnya sedemikian panjang. Ya, meskipun hal ini dirasa berat, yakni bagi makmum. Ya. Maka ketika datang yang demikian, ini tidak mengapa dipanjangkan. Walianahu aidan nadirul wuqu', dikarenakan hal yang semisal ini juga jarang terjadinya. Ya, jarang terjadinya. Kemudian kata beliau selanjutnya, wa ma warada taksiruhu yuqassir walau shallal insanu wahdahu. Demikian pula yang telah datang sunnahnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk memendekkan, maka seorang memendekkan sholatnya meskipun dia sholat sendirian. Wadhalika ka sunnatai al-maghribi wal-fajr, seperti dua sholat sunnah, yakni sholat sunnah maghrib ya, ba'diyah, dan sholat sunnah fajar, yakni qabliyah subuh. Ini dua salat yang datang tata caranya dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam meringankan bacaannya. Sehingga meskipun seorang salat sendirian, maka yang sunnah baginya adalah meringankan salatnya. Ini tidak memanjangkannya. Jadi dari sini yang penting untuk kita perhatikan adalah bagaimana kita berjalan di atas sunnah ketika memang di sana Nabi sallallahu alaihi wasallam memanjangkannya, maka kita berupaya untuk menyesuaikan dengan yang datang dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu Mas Dindin. Ya, baik. Berikutnya wa tahiyatil masjid liman dakhala wal imamu yakhthubu. Demikian pula salat tahiyatul masjid bagi seorang yang masuk dalam keadaan imam sedang berkhutbah. Jadi, jika seorang misalnya masuk ke dalam masjid, ya, sementara imam sedang berkhutbah, yakni khutbah Jumat atau yang semisalnya, maka pada kondisi ini dia tetap disyariatkan untuk salat tahiyatul masjid. Bahkan sebagian kalangan ulama berpendapat wajibnya salat tahiyatul masjid karena Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai memutus khutbahnya untuk menanyai seorang yang masuk ke dalam masjid langsung duduk. Di sini menunjukkan ya tentang pentingnya salat tahiyatul masjid. Nah, bagi seorang yang masuk ke dalam masjid dalam keadaan imam sedang berkhutbah, maka dia mempersingkat yakni bacaan di dalam sholatnya tersebut sehingga Dengan itu dia segera bisa mendengarkan khutbah dari imam tersebut. Kata beliau selanjutnya, wal muradu bit takhfifi ay ghairul mukhil. Yang dimaksud dengan meringankan salatnya di sini yakni tidak sampai pada batas mengurangi kesempurnaannya. Yang dengan itu salatnya tidak sah, tidak sampai. Wa dzalika kama qala Anas. Ya demikian sebagaimana yang dikatakan oleh Anas, yakni Anas bin Malik radhiyallahu an, ma sallaitu wara'a imamin qattu akhaffa salatin wa la atamma salah min Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kata Anas, aku tidak pernah salat di belakang seorang imam sekalipun yang lebih ringan salatnya dan lebih sempurna salatnya dibandingkan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jadi beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam meringankan salatnya ketika menjadi imam, tapi bersama dengan itu sempurna. Hadis ini diriwayatkan al-Imam Al-Bukhari dan al-Imam Muslim. Kemudian waqala Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullah, yalzamul imama mura'atul ma'mumin fit taqdimi wat ta'khir. Kata beliau, melazimkan bagi imam untuk memperhatikan keadaan makmum dalam hal mendahulukan, menyegerakan ataupun mengakhirkan. Misal pada salat yang di situ Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah melakukannya dengan disegerakan ataupun diakhirkan seperti pada salat Isya, di mana yang afdal dalam pelaksanaan salat Isya ada diakhirkan. Dalam hal ini seorang imam hendaknya memperhatikan keadaan para makmum. Oleh karena ini sudah kita lewati, jika Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam mendapati para sahabatnya dalam kondisi yang sudah siap, maka menyegerakan salat isyanya. Kemudian kita lihat pada ta'liq di sini, qala Al-Imam Ibnu Taimiyah fi Majmu'il Fatawa, sebutkan pada jilid 22 halaman 597, fabayyana anna al-munfarida laysa lituli salatihi haddun takunu bihi as-salatu khafifah. Maka di sini beliau menerangkan bahwa seorang yang salat sendirian maka tidak ada bagi panjangnya salatnya tersebut batasan, yang dengan itu salatnya dikatakan khafifah, salatnya dikatakan ringan. Kenapa? Karena seorang yang salat sendirian terkait dengan keadaan dirinya. Bikhilafil imam, berbeda halnya dengan imam, li ajli mura'atil ma'mumin, yang imam tertuntut untuk memperhatikan keadaan para makmum. Fa inna khalfahu as-saqima wal kabira wa fa inna khalfahu as-saqima wal kabir wa dzal hajah. Karena di belakangnya, di belakang imam ada orang yang sakit, ada orang tua, dan ada yang memiliki kebutuhan yang mendesak. Walihada madatis sunnatu bitakhfifiha anil italah idza arada lil ma'mumin aw ba'dihim aridun. Oleh karenanya sunnah telah berjalan dalam permasalahan ini untuk meringankan salatnya, yakni pada saat pelaksanaan berjamaah, tatkala terjadi pada makmum atau pada sebagian mereka perkara yang menuntut untuk diringankan salat berjamaah tersebut. Sebagaimana beberapa peristiwa atau kejadian yang dialami oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, seperti ketika beliau mendengar tangisan seorang anak yang beliau menduga bahwa ibu dari anak tersebut ikut bermakmum bersama beliau sallallahu alaihi wasallam, maka ketika beliau saat itu hendak memanjangkan, maka beliau pun memendekkan salatnya. Kemudian kata beliau, wa yajuzu tatwilu idza shalla bi ahadin salatan 'aridatan. Dan dibolehkan untuk memanjangkan salat apabila seseorang salat mengimami orang lain. Ya, shalla bi ahadin, ya, mengimami orang lain salatan 'aridatan. Salat yang sifatnya 'aridah, ya. Bukan sesuatu yang 'adiyah, yang biasa, tetapi ya insidental istilahnya. Dan dicontohkan di sini ka salati lailin wa nahwi dzalik, seperti seseorang salat malam dan yang semisalnya. Salat malam dibolehkan bagi dia untuk mengimami yang lain, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam pernah beliau salat, kemudian datang Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma bermakmum kepada beliau dan beliau tidak melarangnya. Ya, demikian juga beliau tidak memerintahkan Ibnu Abbas untuk salat berjamaah, salat lail bersama beliau. Nah, di sini wa li hadza atala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as-salah wa ma Ibnu Abbasin hatta innahu akhadahu an-nu'as. Di mana beliau sallallahu alaihi wasallam memanjangkan salatnya bersama beliau ada Ibnu Abbas bermakmum kepada beliau, sudah kita lewati hadisnya, sampai-sampai Ibnu Abbas mengalami kantuk karena panjangnya bacaan beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan tiap kali beliau mengetahui Ibnu Abbas mengalami kantuk seperti itu, maka beliau memegang, Nabi sallallahu alaihi wasallam memegang telinga Ibnu Abbas mengingatkan untuk sadar. Wa kadzalika sallama Ibnu Mas'udin marratan. Dan pernah Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu beliau juga salat bersama Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan beliau Ibnu Mas'ud termasuk di antara sahabat yang pernah menjadi pembantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juga sebagaimana Anas, kedua-duanya merdeka bukan budak. Qala, Ibnu Mas'ud menyatakan, fa atala, maka di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam memanjangkan salatnya, hatta inni hamamtu bisu'in, sampai muncul keinginan dariku sesuatu yang jelek. Qalu, kata para sahabat Ibnu Mas'ud, wa ma huwa, apa itu? Qala, hamamtu an ajlisa wa ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku berkeinginan untuk duduk dan meninggalkan Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam salat sendirian. Beliau menceritakan bagaimana panjangnya salat Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika itu. Jadi setelah Ummul Kitab, Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam membaca Al-Baqarah. Ibnu Mas'ud beliau menceritakan, ketika itu saya berpikir bahwa mungkin pada 100 ayat beliau ruku. Ternyata setelah melewati 100 beliau melanjutkan bacaannya. Kemudian Ibnu Mas'ud berpikir mungkin pada ayat ke-200 beliau ruku. Ternyata lewat juga, sampai kemudian beliau berpikir mungkin Nabi sallallahu alaihi wasallam menyelesaikan surat Al-Baqarah ini kemudian rukuk. Ternyata setelah itu Nabi SAW melanjutkan membaca surat An-Nisa. Beliau berpikir mungkin selesai surat An-Nisa rukuk. Ternyata beliau SAW melanjut membaca surat Ali Imran. Tergambar berapa jam kira-kira ini? Panjang. Makanya di sini sampai-sampai terfikir ya, dalam diri Ibnu Mas'ud untuk meninggalkan beliau SAW. Dan di sini juga ada faedah bahwa seorang jika membaca, dibolehkannya di dalam satu rakaat setelah Al-Fatihah membaca lebih dari satu surat. Dan dibolehkan untuk surat-suratnya tersebut tidak urut. Adapun untuk ayat harus urut. Untuk suratnya boleh tidak urut. Wadzalika li'annahu syaqqa 'alaihi jiddan. Kenapa Ibnu Mas'ud sampai berpikir demikian? Dikarenakan begitu dirasakan berat yang demikian oleh beliau sallallahu alaihi wa ali radhiyallahu taala anhu. Ya, karena panjangnya bacaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa mithluhu hadits Abi Mas'ud Al-Ansari, dan semisal dengan hadis yang sebelumnya, yakni hadis Abi Hurairah, adalah hadis Abi Mas'ud Al-Ansari yang akan kita pelajari pada berikutnya ini. Lanjut ya. Enggak apa-apa ya. Baik. Al-hadits as-sabi', hadis yang ketujuh, hadis terakhir yang terkait dengan bab kita. Yani imam al-imamah. An Abi Mas'ud al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu qala ja'a rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa qala inni la ta'akhkharu an salati as-subh min ajli fulan, yani imamnya, mimma yutilu bina. Dari Abu Mas'ud al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu, Abu Mas'ud ya, bukan Ibnu Mas'ud, beliau berkata, seseorang datang menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian berkata, sesungguhnya saya ataakhir, yakni mengakhirkan untuk mendatangi salat subuh. Jadi beliau tidak meninggalkan salat berjamaah tetapi datang belakangan. Kenapa? Min ajli fulanin mimma yutilu bina. Dikarenakan fulan, yakni imam yang kami, yang dia demikian memanjangkan salatnya ketika mengimami kami. Qala, kata Abu Mas'ud radhiyallahu an, fama ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ghadiba fi mau'izatin qattu ashadda mimma ghadiba yawma idh. Aku tidak pernah menyaksikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marah pada mau'izahnya, ya, sekalipun, yakni seperti marahnya yang demikian marah ketika kejadian tersebut, yakni adanya seseorang yang melaporkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam kejadian panjangnya salatnya tersebut. Faqala, maka beliau sallallahu alaihi wasallam menyatakan, ya ayuhan nas, inna minkum munaffirin, wahai sekalian manusia, sesungguhnya di antara kalian ada orang-orang yang menjadikan manusia lari. Fa ayyukum amman nas falyujiz. Maka siapa saja di antara kalian mengimami manusia, hendaknya persingkat. Jadi dari sisi bacaannya, karena umumnya yang berat dirasakan oleh makmum adalah panjangnya qiraah. Ya. Fa inna min waraihi, karena sungguhnya di belakangnya, di belakang seorang imam, al-kabira was-saghira wa dzal hajah. Di sana ada orang-orang yang sudah lanjut usia. Juga ada anak-anak kecil dan ada orang-orang yang memiliki kebutuhan. Hadis ini muttafaqun alaih. Kata Imam Sa'di rahimahullah, wa qawluhu min ajli fulan, ya, pada hadis Ibnu Mas'ud, ay la'allahu Mu'adz bin Jabalin li'annahu jara alaihi mithlu hadza. Barangkali yang dimaksud fulan yang mengimami ini adalah Mu'adz bin Jabal, dikarenakan terjadi pada diri beliau semisal kisah ini. Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah pada kitab beliau Fathul Bari, beliau menyebutkan bahwa Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah cenderung terkait dengan kisah ini kepada apa yang diriwayatkan oleh Abu Ya'la Al-Musili dalam musnadnya tentang kejadian yang terjadi di Masjid Quba. Ya, adapun kejadian Mu'adz bin Jabal di Masjid Bani Salimah. Ya, sementara kejadian salat subuh di sini, salat subuh kejadiannya di Masjid Quba, di mana Ubay bin Ka'ab, ya, Ubay bin Ka'ab radhiyallahu ta'ala anhu mengimami, yakni kaum muslimin di masjid tersebut. Ketika beliau membaca surat yang panjang, ada seorang pemuda Ansor masuk ke masjid tersebut dan mendapati yakni bacaan yang panjang, kemudian beliau keluar dari salat jamaah. Yes. Sahabat Ansor, pemuda Ansor ini keluar dari salat jamaah. Kemudian kejadian ini baik jadi sampaikan oleh makmum yang lain kepada Ubay bin Ka'ab. Maka Ubay pun ya menyampaikan ini kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan si pemuda ini pun menyampaikan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang disebutkan oleh sahabat Abu Mas'ud di sini marah dengan kemarahan yang tidak pernah beliau lihat ya sebelum kejadian itu. Jadi kejadian ini dengan melihat pada konteksnya salat subuh, ini kejadian yang dialami oleh Ubay ibn Ka'ab. Adapun Mu'adz ibn Jabal, maka yang datang berita tentang beliau adalah beliau biasa mengimami kaumnya salat isya. Kemudian dikatakan di sini wa fihi an-nahyu syadid anit tanfir. Di sini ya terdapat larangan yang sangat keras dari memunculkan sesuatu yang menjadikan manusia lari dari syariat ini. Ya, oleh karena itu di dalam as-sahih Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan basyiru wa la tunaffiru, yassiru wa la tu'assiru. Ya. Gembirakan ya dengan syariat ini, jangan kalian membuat manusia lari. Dan mudahkan dengan syariat ini, jangan kalian membuat mereka susah. Ya, kemudahan yang dimaksudnya sesuai dengan yang dibimbingkan oleh syariat. Ya, jangan sampai seorang ya memilihkan rukhsah-rukhsah yang menjadikan manusia tidak menjalankan syariat. Baik. Walihada ghadiba sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ghadaban syadidan. Oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam marah dengan kemarahan yang sangat. Kemudian wala yajuzu ayu anniba man fatahu shalah aw ba'daha li'aridin. Dan di sini juga terdapat faedah tidak bolehnya untuk mencela, mencerca ya seseorang yang terluput dari salat, mungkin terluput dari salat jamaah sehingga akhirnya harus salat sendirian atau sebagiannya ya masbuk li'aridin, karena adanya suatu kejadian, suatu kondisi yang menjadikan ya dia terlambat. Lain halnya kalau seorang memang terlihat malas-malasan, ya apalagi ya dalam kondisi tarbiyah yang butuh di sana kita ini memperhatikan salat anak-anak kita. Jika diapati mereka malas-malasan, maka ini lain perkaranya. Adapun ada suatu penghalang yang bisa dimaklumi seseorang kenapa sampai masbuk atau sampai terlambat ya dari sholat berjamaah, maka tidak boleh ya dicela orang tersebut karena kejadian tadi. Wa a'dhamu min dzalik ta'ziruhu, dan lebih besar lagi jika ya mencela seorang yang karena suatu alasan atau suatu penghalang dia terluput dari mendapatkan sholat secara sempurna bersama imam ataupun terlambat dari sholat berjamaah, ini saja tidak boleh lebih-lebih, yakni diberikan takzir, hukuman atas perkara tersebut ya. Jadi sekali lagi ini pada kondisi seorang yang karena adanya suatu arid, yakni peristiwa yang menjadi penghambat. Hatta inna ba'dan nas yatruku sholata au ba'da syurutiha khaufan min dzalik. Kata Al-Imam Sa'di, sampai-sampai sebagian manusia karena perkara tadi yang takut dihukum ya, sampai-sampai meninggalkan sholat atau sebagian dari syarat-syaratnya. Oleh karena itu pada hal yang demikian yang akan membuat manusia lari dari syariat, maka harus dicegah, harus dijauhi. Wa qad qala sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam telah bersabda, "Fama adraktum fasallu wa ma fatakum faqdu." Ini terkait dengan seorang yang terlambat dari takbir bersama imam. Ya, dia mengalami masbuk. Maka hendaknya dia datangi sholat untuk bersama dengan imam. Apa yang didapati ya, dari imam, fama adraktum fasallu, maka hendaknya kalian sholat yang dilakukan ketika imam dalam posisi ruku'. Maka setelah dia takbiratul ihram, maka dia pun ya takbir untuk ruku' ya, mengikuti gerakan imam. Kemudian demikian juga jika imam didapati dalam keadaan duduk di antara dua sujud ataupun posisi yang lainnya, maka setelah takbiratul ihram, maka dia pun mengikuti gerakan imam. Wa ma fatakum faqdu, dan apa yang luput dari kalian maka diqadha, yakni dilaksanakan setelah selesai salat bersama imam tersebut, maka dia menyempurnakan yang kurang darinya. Baik, ini yang bisa kita pelajari terkait dengan bab al-imamah. Saya pertanyaan, tolong, seorang anak yang terlahir dari keluarga muslim, ayah dan ibunya muslim, apakah wajib bagi dia untuk bersyahadat pada umur tertentu? Jika tidak, maka kapan dia menunaikan kewajiban Islam yang pertama ini? Seorang anak ya, dia terlahir dalam keadaan di atas fitrahnya, di atas Islam, sebagaimana yang disabdakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah fa abawahu yuhawwidanihi aw yunassirani aw yumajjisani. Setiap yang terlahir lahir dalam keadaan fitrah yakni Islam, maka kedua orang tuanya yang menjadikan seorang anak itu menjadi Yahudi atau Nasrani atau Majusi atau agama kesyirikan yang lainnya. Oleh karena itu jika seorang terlahir di keluarga muslim, maka fitrahnya atau keislamannya terjaga sehingga tidak ada syariat untuk mensyahadatkan lagi. Ya, kecuali pada kelompok bidah, kelompok syahadatain yang mewajibkan ya seseorang kalau sudah usia balig untuk syahadat lagi. Ada termasuk kalau di sebagian tata cara nikah kan kalau mau ijab kabul harus syahadat, iya. Baik. Ya, tidak ada ketentuan seperti itu. membaca doa ketika sujud yang doa tersebut terdapat dalam ayat Al-Quran, apakah kita boleh membaca doa tersebut? Apakah termasuk membaca Al-Quran di dalam sujud tadi? Tidak, jika niatnya karena doanya, ya, maka tidak dikatakan dia meniatkan atau bertujuan membaca ayat, ya, keluar dari larangan. Tapi untuk lebih selamatnya, bisa, ya, diubah redaksinya. Dan misalnya yang di situ Rabbana, ya, diganti dengan Allahumma, sehingga lepas dari kekhawatiran dia membaca ayat Al-Quran. Andai tetap pada sebagaimana redaksi dalam Al-Quran, karena memang niatnya untuk berdoa bukan membaca, ya, maka yang demikian tidak mengapa insyaAllah. Tolong jelaskan tentang hukum orang-orang yang kesukaannya pinjam fulus kepada orang lain sehingga dia lupa tentang hutangnya tersebut, hingga belum sempat mengembalikan dia sudah meninggal dunia. Ya, termasuk di antara hal yang disyariatkan, terlebih, ya, dalam permasalahan ini masalah yang khatir, bahwa tidak boleh seseorang berhutang kecuali dalam keadaan tertuntut untuk berhutang. Jangan dijadikan sebagai hobi, ya, hobi berhutang tidak boleh. Karena namanya utang, ya, seseorang yang dililit utang itu akan terseret untuk terjatuh ke dalam kedustaan, sadar atau tidak sadar. Gimana caranya membuat alasan? Akhirnya kan harus mikir cari-cari alasan yang di situ mungkin dengan bahasa bersayap, ya, yang bisa dipahami oleh orang lain berbeda dengan apa yang dia maksudkan, ya, yang akhirnya bisa menyeret pada dusta yang sesungguhnya. Ya, oleh karena itu tidak boleh berutang kecuali karena tertuntut. Kemudian juga ketika berutang terlebih dalam jumlah yang besar, maka perlu untuk ditempuh upaya pencatatan. Ini penting, ya, karena ini untuk mengingatkan, ya, yang mengutangi kapan waktunya untuk menagih, ya. Karena kalau tidak ada kejelasan kapan batas waktu penagih atau batas waktu pembayaran, ya, orang yang mengutangi kan bingung sudah jatuh tempo atau belum. Oleh karena itu dicatat, karena penting juga semisal tadi kalau ternyata seorang, ya, belum sampai, ya, terbayar, ternyata Allah menghendaki untuk mewafatkannya, ya, maka tanggung jawab dari keluarga untuk menyelesaikan utang piutangnya. Oleh karena itu lakukan pencatatan terkait dengan utang piutang ini, karena ini yang dibimbingkan oleh syariat untuk menjaga hak-hak saudara kita. Wallahu ta'ala alam. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.